ada Ramayana, ada Mepro Soteng, ada Laskar Nyilotro juga ada. Ayu Arsita New Palapa. Cemburuku tak beralasan. biasa. Selamat siang, assalamualaikum.